Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiangi menyatakan, berkaca pada besarnya dampak kekacauan serta anarki yang terjadi di level pusat maupun daerah, maka proses demokrasi di tanah air tidak bisa dikatakan berhasil. Menurutnya, di negara-negara demokrasi maju, segala kekacauan serta anarki tidak merebak serta meluas, lantaran di negara-negara itu demokrasinya tidak didasari oleh faktor pencitraan serta politik uang semata, seperti yang terjadi di Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, kalau kita melihat capaian kita dalam berdemokrasi sekarang ini, apakah tidak ada faktor-faktor yang mengindikasikan terjadinya kemajuan? Loh, mundur dong. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, itu tidak ada. Demokrasi yang tidak terkendali itu tidak ada. Nah, sekarang Indonesia itu, sekarang demokrasinya itu menjadi chaos dan menjadi anarki. Jadi sebetulnya apa yang kita lihat dalam proses politik ini kemunduran luar biasa. Nah, lebih mundur dibandingkan dengan apa Pak Kwi? Dibandingkan dengan zamannya Pak Harto. Jadi Pak Harto masih memikirkan demokrasi tetapi yang terkendali dan step by step. Misalnya dari sekian banyaknya partai dijadikan tiga itu kan bagus sekali. Dan kemudian kalau dikatakan bahwa dia mematikan yang lain, itu tidak betul. Mengendalikan yang lain betul. Nah, dalam hal ini kan saya yang mengalami kan. Kan saya yang di PDI waktu itu, sebelum PDI. Tapi tidak dimatikan sama sekali loh. Saya kurang apa kritisnya? Sebagai ketua Litbang, terus-terusan mengadakan konferensi dan diliput. Media massa itu datang berduyun-duyun meliput. Cari berita sekarang tidak. Kalau mau ingin mengatakan sesuatu, bayar, pasang iklan. Kalau korannya ditanya, ini saya nggak setuju, saya mau nulis kembali bagaimana, ya pasang iklan katanya. Yang tentang BB Migas itu sampai dilaporkan ke Dewan Pers segala. Demokrasi apa ini? Tapi Pak Kwi, kemarin tulisan Bapak yang mengkritisi proses demokrasi kita ternyata dimuat juga oleh media. Apa pendapat Bapak? Nah, yang kemarin sebetulnya sih tidak mempunyai harapan sama sekali akan dimuat. Saya tidak mengatakan dengan mengirimkan artikel dengan maksud dimuat sama sekali tidak mengatakan. Saya mengatakan yaitu tanpa komentar saya kirimkan gitu. Maksud saya ya dibuang di sampah tidak apa-apa asal dia sudah baca chief editornya. Nah, tapi ternyata ya memang bisa terjadi seperti itu dimuat ya senang aja saya. Demikian Kwi Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.